السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة أعزكم الله، kepada seluruh jamaah Masjid Nurul Tauhid yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala, dan kepada kaum muslimin pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah. Kita bersyukur kepada Allah Taala diberikan waktu yang luang untuk talabul ilmi syar'i, yang mudah-mudahan ilmu yang kita kaji bermanfaat buat kita, kita amalkan dan menjadi pemberat timbangan kita nanti di hari kiamat. Ikhwan fil din, a'azakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita dari buku Syarah Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang kita masuk kepada iman kepada malaikat, poin yang ke-19 dari buku Syarah Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang wajib kita imani dan kita yakini, karena ini merupakan salah satu dari rukun iman yang 6, sebagaimana yang terkenal dengan hadis Jibril yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril tentang iman, mal iman, Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, iman kepada yaumil akhir, dan iman kepada takdir baik dan buruk. Nabi menyebutkan di sini dalam hadis ini, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada yaumul akhir, dan iman kepada takdir baik dan buruk. Itu wajib kita imani. Kalau ada orang yang mengingkari tentang iman kepada malaikat, maka dia kafir, keluar dari agama Islam. Rukun iman yang 6 wajib kita imani sesuai dengan nas Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi yang sahih. Poin yang ke-19, iman kepada malaikat. Ahlus Sunnah mengimani adanya malaikat yang ditugaskan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Malaikat adalah alam ghaib, makhluk dan hamba Allah. Malaikat sama sekali tidak memiliki keistimewaan rububiyah dan uluhiyah. Allah menciptakan malaikat dari cahaya dan memberikan ketaatan yang sempurna serta kekuatan untuk melaksanakan ketaatan itu. Dalil bahwa malaikat diciptakan dari cahaya adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Khuliqatil malaikatu min nur, wa khuliqal jannu min marijin min nar, wa khuliqa adam mimma wusifa lakum." Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam alaihi salatu wassalam diciptakan dari apa yang telah disifatkan kepada kalian. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang penciptaan malaikat, penciptaan malaikat dari cahaya. Adapun penciptaan jin dari api yang menyala-nyala, dan penciptaan Adam dari apa yang disifatkan kepada kalian. Dan Allah menyebutkan tentang penciptaan Adam ini dalam berapa ayat dalam Al-Quran. Dan malaikat makhluk yang besar, seperti disebutkan tentang malaikat, ini makhluk yang besar, seperti yang disebutkan dalam ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Contohnya sifat malaikat yang memikul arsy. Ini sudah kita bahas di buku ini tentang malaikat pemikul arsy. Anda melihat ketika kita bicara soal arsy di buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah di halaman 203. Di situ disebutkan, "Udzina li an uhaditha an malakin min malaikatillahi min hamalatil arsy. Inna ma baina syahmati udhunihi ila atiqihi masiratu 700 years." Kata Nabi SAW, telah diizinkan bagiku untuk bercerita tentang sosok malaikat dari malaikat-malaikat Allah Azza wa Jal yang bertugas sebagai pemikul arsy. Sesungguhnya jarak antara daun telinganya sampai ke bahunya adalah sejauh perjalanan 700 tahun. Arti malaikat itu, antara jarak malaikat, pundaknya malaikat sampai telinganya malaikat tersebut, jaraknya 700 tahun. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Jabir bin Abdullah. Menunjukkan bahwa malaikat itu besar sekali, dan kita wajib mengimani tentang malaikat ini. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah At-Tahrim di ayat 6, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Lihat di halaman 23, iman kepada malaikat. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara 'alayha malaikatun ghinadun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa-apa yang diperintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Di sini Allah menyebutkan dalam surah Tahrim ayat 6 tentang malaikat, malaikat yang kasar, yang keras. Arti malaikat ini malaikat-malaikat yang besar, yang mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Di sini Allah menyuruh kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Menjaganya yaitu dengan mendidik mereka di atas Islam dan Sunnah, mengajarkan mereka tentang akidah, mengajarkan mereka tentang tauhid, mengajarkan mereka tentang sholat, mengajarkan kepada mereka tentang adab dan yang lainnya. Itu maksud menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Seperti dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, alimu anfusakum wa ahlikumul khaira wa adibuhum. Ajarkan mereka tentang agama Islam ini, ajarkan kebaikan dan ajarkan adab kepada mereka. Dan bimbing mereka untuk bertakwa kepada Allah. Ini wajib nih, setiap kepala rumah tangga wajib mendidik istrinya dan anaknya dari Islam dan sunnah, wajib. Jadi menjaga diri dan keluarga dengan mendidik mereka di atas Islam dan sunnah. Kemudian Allah menyebutkan tentang malaikat-malaikat yang besar yang menjaga neraka, yang mereka tidak pernah durhaka kepada Allah dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan. Jadi malaikat yang pertama di sini menunjukkan bahwa malaikat itu besar, malaikat besar. Kemudian malaikat tidak membutuhkan makan dan minum. Malaikat tidak membutuhkan makan dan minum, seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan tamu-tamunya para malaikat. Allah berfirman dalam surah Adz-Dzariyat, surah 51 ayat 24 sampai 28, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qawmu munkarun faraga ila ahli faja'a bi'ijrin samin فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, yaitu malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salama, Ibrahim menjawab salam, arti salamun, itu salam mereka itu orang-orang yang belum dikenalnya. Maka diam-diam Nabi Ibrahim alaihissalam pergi menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi yang gemuk yang dibakar lalu dihidangkan kepada mereka, tetapi mereka tidak mau makan. Ibrahim berkata, mengapa kamu tidak mau makan? Maka Ibrahim merasa takut kepada mereka. Mereka berkata, janganlah kamu takut. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, yaitu Ishaq. Di sini menunjukkan bahwa malaikat tidak makan. Jadi mereka enggak butuh makan, enggak butuh minum. Jadi malaikat makhluk Allah. Bagaimana Allah yang tidak butuh kepada apapun juga? Allah. Allah tidak makan, tidak minum. Allah tidak butuh istri, tidak butuh anak, tidak butuh yang lainnya. Allah Maha Kaya. Allah juga berfirman tentang malaikat, bahwa malaikat itu enggak makan dan enggak minum dalam surah Hud. Dalam surah Hud ayat 69 ayat 70. Allah berfirman, "Wa laqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra." "Wa laqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra. Qalu salama. Qala salamun." فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس من مخيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. Dan para utusan kami, para malaikat, telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan selamat. Ibrahim menjawab, selamat sekalian. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, Ibrahim mencurigai mereka dan merasa takut kepada mereka. Mereka malaikat berkata, jangan takut, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut. Di dua surah, dari surah Adz-Dzariyat dan surah Hud, menyebutkan tentang malaikat itu tidak butuh kepada makan, enggak butuh kepada minum. Dan malaikat, pekerjaan mereka, tugas mereka, ya ibadah. Allah ciptakan mereka untuk ibadah. Maka di sini disebutkan, kita melihat ayatnya dalam di sini surah Al-Anbiya ayat 19 ayat 20, wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Dan malaikat-malaikat yang di sisi Allah tidak mempunyai rasa angkuh untuk beribadah kepadanya, dan tidak pula merasa letih. Mereka malaikat-malaikat bertasbih tidak henti-hentinya malam dan siang. yusabbihuna al-laila wa an-nahara yafturun, artinya penuh tasbih mereka siang dan malam itu terus menerus, enggak pernah berhenti, dan mereka tidak lelah. Arti malaikat ini bertasbih siang dan malam terus menerus, enggak pernah berhenti. Dan malaikat berjumlah sangat banyak dan tidak ada yang dapat menghitungnya kecuali hanya Allah, seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Mudathir, wa ma ya'lamu jununa rabbika illahu, dan tidak ada yang tahu tentang bala tentara Allah kecuali hanya Allah. Mereka menyebutkan wa ayyadahu bijunudin lam tarauha, dan Allah menolong dia, menolong Nabi Muhammad SAW dengan tentara-tentara yang mereka tidak melihatnya. Dan Allah juga menyebutkan dalam surah Al-Fatih, walillahi junudus samawati wal ardhi wa kana Allah aliman hakima, dan bagi Allah bala tentara langit dan bumi, dan Allah itu maha mengetahui dan Allah maha bijaksana. Berarti sangat banyak malaikat. Nanti kita lihat tentang banyaknya malaikat. Di sini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Malik bin Sa'sa'ah tentang kisah Mi'raj Nabi SAW, bahwa Allah telah memperlihatkan Al-Baitul Ma'mur di langit kepada Nabi SAW. Tempat itu setiap hari didatangi oleh 70 ribu malaikat untuk mengerjakan sholat di sana. Setiap kali mereka keluar dari tempat itu, mereka tidak kembali lagi. Setiap hari 70 ribu malaikat, kalau dihitung dengan tahun itu sudah gak bisa kehitung jumlahnya malaikat, sangat banyak. Dan malaikat besar bersayap. Jadi kita akan bahas tentang iman kepada malaikat mengandung kepada empat unsur. Iman kepada malaikat mengandung empat unsur. Mengimani, yang pertama mengimani tentang wujud mereka. Berarti bahwa malaikat ini ada. Ada tentang mereka ini ada, dan kita wajib mengimani. Sebab ada kelompok-kelompok dari filsafat dan juga ahli bidah mengatakan malaikat itu tidak ada, tidak berwujud, hanya cahaya aja. Karena Allah ciptakan dari cahaya, itu hanya cahaya. Kita wajib mengimani tentang malaikat, wujud mereka, mereka berjasad, mereka punya hati, mereka punya akal. Malaikat itu, mereka berjasad, tubuh, mereka juga bersayap, nanti sebutkan sifatnya, dan mereka punya hati dan punya akal. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran ketika disebutkan tentang malaikat, hatta idza fuzza an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqo wa huwa al-'aliyyul kabir. Ketika dihilangkan rasa takut dari mereka, dari malaikat, berarti mereka bangun dari pingsannya, kemudian dihilangkan rasa takut, mereka bangkit, mereka bertanya kepada malaikat yang lain, apa yang Allah firmankan? Allah firmankan kebenaran dan Allah Maha Tinggi. Artinya ketika Allah akan berfirman, itu malaikat pingsan semuanya. Yang pertama kali bangkit malaikat Jibril. Allah sebutkan di dalam surah Saba, surah yang ke-34 di ayat 23, Allah berfirman, wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah hatta idza fuzza 'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqq wa huwa al-'aliyyul kabir. Dalam surah Saba, surah 34 ayat 23, dan tidak bermanfaat syafaat di sisi Allah kecuali orang yang Allah izinkan kepadanya, sehingga apabila dihilangkan rasa takut dari hati mereka, hatinya malaikat, sehingga apabila dihilangkan rasa takut dari hati mereka, hati malaikat, qalu, mereka berkata, madza qala rabbukum, apa yang difirmankan oleh Rabb kalian, qalul haqq, mereka berkata semuanya yang Allah firmankan, semuanya kebenaran. wa huwal aliyul kabir, dan Allah itu yang maha tinggi dan Allah yang maha besar. Dijelaskan dalam tafsir ayat ini dan juga dalam hadis Nabi bahwa ketika Allah akan berfirman, pingsan malaikat. Jadi ketika Allah akan berfirman itu pingsan malaikat. Takutnya luar biasa mereka kepada Allah. Takut. Jadi Allah mau berbicara aja, mau berfirman, itu malaikat sudah takut semuanya. Dan malaikat besarnya luar biasa, takut kepada Allah. Yang tidak takut manusia. Malaikat takut, pingsan mereka. Sampai Allah sebutkan di sini hatta idza fuzia, sehingga apabila dihilangkan rasa takut an qulubi dari hati mereka, qalu, mereka berkata, madza qala rabbukum, apa yang firman Allah? Qalul haq, firman Allah benar. Dan Allah itu wa huwal aliyul kabir. Jadi malaikat mempunyai tubuh, malaikat mempunyai akal, malaikat mempunyai hati. Dan malaikat juga bersayap nanti di yang ketiga. Iman kepada malaikat mengandung empat unsur. Yang pertama, mengimani wujud mereka. Jadi mereka diciptakan dari cahaya. Tapi bukan mereka hanya cahaya, bukan. Wujudnya ada mereka. Dan Nabi Muhammad SAW melihat malaikat dalam bentuk aslinya dengan 600 sayap. Kemudian yang kedua, mengimani nama-nama malaikat yang kita kenal seperti Jibril, Mikail, Israfil, dan juga nama malaikat yang lain yang sudah diketahui. Adapun malaikat-malaikat yang belum diketahui namanya, maka kita wajib mengimaninya secara global. Yang ketiga, mengimani sifat-sifat mereka yang kita kenal seperti sifat bentuk Jibril, sebagaimana yang pernah dilihat oleh Nabi SAW yang mempunyai 600 sayap yang menutup ufuk. Disebutkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, anna Nabi SAW ra'a Jibrila lau sittu mi'ati janah, rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa Nabi SAW melihat Jibril dalam bentuk aslinya dengan 600 sayap yang menutup langit. Bukan besarnya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Setiap malaikat mempunyai sayap, artinya seluruh malaikat itu mempunyai sayap. Allah berfirman di dalam surah Fatir ayat yang pertama, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dia kehendaki. Sungguh Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Disebutkan segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan, yang mempunyai sayap 2, 2, 3, 3, 4, 4. Dan Nabi melihat malaikat Jibril dengan 600 sayap. Dan Allah menambah ciptaannya apa yang Allah kehendaki. Di sini disebutkan 2, 3, 4, bisa 10, bisa 50, bisa 100, bisa 600. Karena Allah menambah pada ciptaannya apa yang Allah kehendaki. Dan Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan kita wajib mengimani demikian. Makanya ketika Nabi menyebutkan tentang orang-orang yang menuntut ilmu syar'i, Nabi bersabda SAW, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu karena ridho dengan apa yang mereka lakukan. Ya, kita wajib mengimani bahwa malaikat hadir di majlis ilmu dan dia ridho memuliakan, menghormati orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Kita tidak melihat, tapi wajib kita imani. Dan hadisnya sahih. Dijelaskan oleh Al-Imam Nuqayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'ada, bahwa malaikat mengepakkan sayapnya, artinya malaikat memuliakan, menghormati para penuntut ilmu, dan dia hadir ketika orang-orang menuntut ilmu syar'i. Kemudian malaikat, kita lanjutkan, kemudian malaikat bisa saja menjelma menjadi seorang laki-laki, seperti yang pernah terjadi pada malaikat Jibril ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjumpai Maryam. Jibril menjelma menjadi seorang manusia yang sempurna. Begitu juga ketika beliau mendatangi Nabi SAW dalam bentuk manusia, menanyakan tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, dan juga tentang hari kiamat. Di situ Nabi menerima malaikat Jibril dalam bentuk manusia. Jadi malaikat mempunyai kemampuan untuk berubah-ubah bentuk sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan di sini berupa bentuk laki-laki yang sempurna. Kemudian yang keempat, jadi iman kepada malaikat mengandung empat unsur. Yang pertama, mengimani wujud mereka. Yang kedua, mengimani nama-nama yang kita kenal. Yang ketiga, mengimani sifat mereka, yaitu bentuknya. Yang keempat, mengimani tugas yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka yang sudah kita ketahui, seperti membaca tasbih dan beribadah kepada Allah siang dan malam tanpa merasa lelah, seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Anbiya, surah As-Saffat, surah Al-Mu'min, dan surah Asy-Syura. Seperti yang sudah kita baca tadi di surah Al-Anbiya, bahwa malaikat itu pekerjaan mereka beribadah kepada Allah, dan mereka bertasbih, yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Jadi pekerjaan mereka ibadah kepada Allah. Dan di langit itu, setiap jengkal langit itu ada malaikat yang sujud kepada Allah. Jadi pernah terdengar bunyi oleh para sahabat, kalau ini kan gak suara itu, itu suara malaikat. Dia ruku dan sujud kepada Allah setiap jengkal dari langit itu. Itu pekerjaan mereka, tugas mereka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita wajib untuk mengimani tentang malaikat ini dan tugasnya mereka dan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah saya jelaskan di awal sebelum kita masuk tentang tugas-tugas malaikat. Di awal sudah jelaskan bahwa iman kepada malaikat itu nasnya Al-Quran dan Sunnah. Tadi saya bawakan hadis Nabi, hadis Jibril. Adapun tentang iman kepada malaikat, ayatnya banyak dalam Al-Quran. Di antaranya antum bisa catat dalam surah Al-Baqarah di ayat 177. Allah menyebutkan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitab wal nabiyyin, sampai akhir ayat. Bukannya kebaikan itu kalian menghadapkan wajah kalian ke arah timur dan barat, akan tetapi kebaikan kalian beriman kepada Allah hari akhir, iman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan nabi-nabinya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 285, amana ar-rasul bima unzila ilayhi rabbi wal mu'minun qul amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahli min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul beriman kepada yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya. Begitu juga orang-orang beriman, semuanya beriman kepada Allah dan malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Kami tidak memisahkan seorang pun dari rasulnya. Mereka berkata, kami mendengar dan kami taat. Kami mohon ampunanmu wahai Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Allah juga menyebutkan dalam surah Ali Imran ayat 18, Allah mengkaitkan tentang persaksian Allah dan malaikat. syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm bil qaim bil qist. Allah menyaksikan bahwa ilah yang tidak, bahwasanya tidak ilah yang berhak diibadahi karena Allah, begitu juga para malaikatnya, orang-orang yang berilmu, mereka tegak dengan keadilan. Kemudian kalau ada orang yang mengingkari tentang wujud mereka, tentang adanya mereka, tentang tugas mereka, maka berarti mereka kafir. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa di ayat 136, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan barang siapa yang kufur kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan yang terakhir, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Jadi orang yang mengingkari tentang wujudnya malaikat, dan mereka mengatakan malaikat itu enggak ada, atau malaikat itu bukan utusan Allah, atau yang lainnya, berarti dia mendustakan Allah dan Rasulnya, mendustakan Al-Quran dan Sunnah, berarti dia kafir, seperti yang disebutkan oleh para ulama. Jadi kita wajib untuk mengimani tentang malaikat ini. Kemudian selanjutnya, di antara mereka ada yang mempunyai tugas-tugas tertentu. Jadi kita mengimani tentang tugas malaikat. Di antara yang ditugaskan, malaikat itu sangat banyak, enggak terhitung malaikat, banyak sekali. Kita wajib mengimani. Yang pertama, malaikat Jibril dipercayakan menyampaikan wahyu Allah kepada para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Yang kedua, malaikat Mikail yang diserahi tugas menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, malaikat Israfil yang diserahi tugas meniup sangkakala di hari kiamat dan di hari kebangkitan makhluk. Ini tiga ini sering disebutkan, baik dalam Al-Quran disebutkan Allah dalam surah Al-Baqarah, dan juga disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Di dalam surah Al-Baqarah kita lihat tiga malaikat ini disebutkan. Dan kenapa disebutkan tiga malaikat ini, apa hikmahnya? Disebutkan di surah Al-Baqarah di ayat 98, man kana aduwa lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikaela fa innallaha aduwa lil kafirin. Dan barang siapa yang jadi musuh bagi Allah, malaikatnya, rasulnya, Jibril, Mikail, sesungguhnya Allah memusuhi orang-orang kafir. Sebutkan di sini malaikat Jibril, Mikail. Adapun tentang Israfil disebutkan dalam hadis, dan ketika Nabi SAW itu salat malam, baca doa istiftahnya, Allahumma rabba Jibra'ila wa Mika'ila wa Israfila fatira samawati wal ard alimul ghaib wa syahada anda tahkum baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun ihdini lima khtulifa bimil haqqi biyadnik wallah innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Ada di buku doa wirid, nanti antum hafalkan, dibaca ketika kita salat malam. Nabi biasa istiftah, artinya salat malam itu istiftahnya dengan bacaan Allahumma rabba Jibra'ila wa Mika'ila wa Israfila fatira samawati wal ard alimul ghaib wa syahada anda tahkum baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun ihdini lima khtulifa fihi min haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Itu ada di buku doa dan wirid di halaman 214 di nomor 59. Allahumma rabba Jibra'il, ya Allah Rabb malaikat Jibril, wa Mikail, wa Israfil, Mikail dan Israfil, Fatir as-samawati wal ard, pencipta seluruh langit dan bumi, Alimul ghaib wa syahada, yang Maha mengetahui semua yang gaib dan yang nyata. Anta tahkum baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun, engkau yang memutuskan hukum di antara hamba-hambamu tentang segala apa yang mereka perselisihkan. Dengan izinmu, ihdini ma ikhtalifa fi min al-haqqi bainak, dengan izinmu tunjukkanlah aku kepada kebenaran dan tetapkan aku di atasnya dari apa-apa yang mereka perselisihkan. Innaka tahdi man tasya'u ila siratal mustaqim, sesungguhnya engkau memberi petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki ke jalan yang lurus. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah. Ya Rasulullah membaca doa ini, istiftah ini ketika salat malam. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Muqayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, dalam kitabnya Ighathatul Lahafan, dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Nabi menyebutkan Allahumma Rabba Jibra'il, ya Allah Rabb pencipta Malaikat Jibril. Disebutkan Jibril karena Jibril yang menurunkan wahyu, dan wahyu itu menghidupkan hati dan ruh. Disebutkan Malaikat Jibril karena Jibril menurunkan wahyu, yang wahyu ini akan menghidupkan hati dan ruh. Kemudian Mikail yang menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, ini juga menghidupkan alam semesta, artinya tumbuh-tumbuhan dihidupkan oleh Mikail karena dia ditugaskan menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kemudian Malaikat Israfil, artinya Malaikat Israfil ini tugasnya menghidupkan makhluk sesudah mereka mati. Karena ketika ditiupkan sangkakala hancur dunia ini, kemudian ditiupkan sekali lagi, manusia bangkit menuju Rabbul Alamin. Nabi menyebutkan tiga malaikat yang semuanya menghidupkan tugasnya dengan izin Allah SWT. Ya, semuanya besar malaikat-malaikat ini. Kemudian yang keempat, Malaikatul Maut, yang sering tugas mencabut nyawa seseorang. Ya, Allah menyebutkannya dalam Al-Quran Malakul Maut, tidak disebutkan yang lain. Jadi Allah menyebutkan tentang malaikat ini dengan Malakul Maut dalam berapa ayat, dalam surah Al-An'am, dalam surah As-Sajdah, dan juga surah yang lainnya Allah menyebutkan dengan kalimat Malakul Maut, tidak disebutkan yang lainnya tapi disebutkan dengan Malakul Maut. Jantung bisa lihat di surah Al-An'am, kemudian juga di surah, jadi di surah Al-An'am ayat 61, di surah As-Sajdah ayat 11, Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un, katakanlah yang mewafatkan kalian malaikat maut yang ditugaskan kepada kalian, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Rabb kalian. Begitu juga Allah menyebutkan dalam surah Al-An'am ayat 61, wa huwal qahiru fawqa ibadi wa yursilu alaikum hafadha hatta idza ja'akumul maut tawaffatu rusulna wa hum la yafritun. Allah yang berkuasa di atas hamba-hambanya, Allah mengutus kepada kalian beberapa penjaga sehingga apabila datang kepada kalian kematian, diwafatkan oleh utusan kami dan mereka tidak menyia-nyiakan. Dan namanya malaikat maut, di masyarakat dinamakan malaikat apa? Israel, enggak ada itu. Enggak ada dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah. Yang ada Malakul Maut, enggak ada Israel. Jadi yang ada Malakul Maut. Dan ini dia punya kekuatan dan kekuasaan yang diberikan Allah luar biasa. Dia bisa mencabut nyawa dalam sekejap apa yang ditugaskan oleh Allah. Apakah di sini, di mana aja, di dunia ini, dalam sekejap. Dan setiap waktu dengan tugasnya Allah, dengan ajal yang Allah tetapkan, mereka mencabut nyawa. Ini kekuatan yang Allah berikan dan kita enggak tahu. Kita wajib mengimani. Kemudian yang kelima, malaikat yang diserahi tugas menjaga surga dan neraka. Ini malaikat yang ditugaskan untuk menjaga surga dan neraka. Yang tadi sudah saya sebutkan di surah At-Tahrim, malaikat penjaganya yang besar. Kita wajib mengimani. Penjaga, dan disebutkan tentang penjaga neraka itu dengan Malik. Itu disebutkan dalam Al-Quran kalimat Malik. Seperti disebutkan dalam surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf ayat 77 disebutkan, wa nadaw ya maliku liyaqdi alayna rabbu qala innakum makithun. Mereka menyeru, wahai Malik, segera putuskan kami, sampaikan kepada Rabb kamu, putuskan, artinya matikan kami. Mereka sudah tidak kuat di neraka, tapi sudah tidak ada kematian lagi. La yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak mati juga tidak hidup. Sudah ada kematian di sorga neraka itu, sudah tidak ada kematian lagi. Sudah yang ada kekekalan yang ada. Nah, mereka minta, wahai Malik, agar Allah mematikan kami. Qala innakum makithun. Katakan sesungguhnya kalian akan tetap tinggal selama-lamanya di dalam neraka. Dalam surah Az-Zukhruf. Kemudian untuk penjaga neraka disebutkan dengan Ridwan, seperti disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Kata Ibnu Katsir, wa khazinul jannah malakun yuqalu Ridwan ja'a musarahan bi fi ba'd al-hadith. Kata Al-Hafidh Ibnu Katsir, kita yang Al-Bidayah wa Nihayah, dan penjaga surga yaitu ada malaikat yang dikatakan Ridwan, sebagaimana disebutkan dengan jelas dalam beberapa hadis. Tapi hadis ini sebagian ulama melemahkan, ada kelemahannya. Wallahu a'lam. Dan jumlahnya itu malaikat yang kita ketahui, tentang jumlahnya malaikat yang di surga di neraka kita enggak tahu. Kita wajib mengimani. Kemudian yang keenam, malaikat yang ditugaskan meniupkan ruh kepada janin dalam rahim ketika janin telah mencapai usia 4 bulan di rahim seorang ibu. Kemudian yursalu ilaihil malak, kemudian diutus malaikat. Bikat bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'id. Diutus malaikat untuk menentukan rezekinya, ajalnya, amalnya, celaka atau bahagia. Semua yang fawfi ruh, kemudian ditiupkan ruh. Ini hadisnya sahih dari Bukhari dan Muslim, dan hadis ini ada di Arba'in An-Nawawi. Kemudian yang ketujuh, malaikat dan Israel menjaga dan menulis semua perbuatan manusia. Setiap orang dijaga oleh dua malaikat, yang satu di sisi kanan dan satu lagi pada sisi kiri. Jadi tidak disebutkan namanya, cuma orang sering menyebutkan dengan Raqib dan Atid. Ini tidak, maknanya enggak demikian. Artinya diserahi tugas dua malaikat, disebutkan oleh Allah di sini dalam surah Qaf, id yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk sebelah kiri, tidak ada satu kata pun yang diucapkan melainkan ada di sini malaikat pengawas yang selalu siap untuk mencatat. Ya Raqib itu yang mengawasi dan mencatat. Raqibun Atid itu malaikat mengawasi dan mencatat. Bukan nama, bukan. Bukan nama. Jadi semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia semua tercatat. Enggak ada satupun yang terluput dari ilmunya Allah. Semua tercatat. Maka ketika di hari kiamat disuruh orang untuk membaca catatan amalnya itu, Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah catatan amalmu itu. Cukup kamu sebagai saksi. Artinya sudah tercatat semua lengkap dan manusia akan membaca itu semua perbuatan dia yang buruk, yang jahat, yang dosa, maksiat segala macam lengkap semua dicatat oleh malaikat. Enggak ada satupun perbuatan manusia yang terluput, tidak ada, sama sekali enggak ada. Semua tercatat lengkap. Dan mereka akan ditunjukkan nanti hari kiamat tentang apa yang mereka lakukan di muka bumi ini semuanya. Makanya kalau kita lihat seperti itu, kita tambah takut kepada Allah. Tambah hati-hati, jangan diawasi oleh Allah dan dicatat semua perkataan, perbuatan kita dicatat. Selalu istighfar, bertaubat kepada Allah. Dan berjalan di atas jalan yang lurus. Enggak ada yang terluput dari manusia ini, apa aja yang mereka lakukan semua tercatat. Kemudian yang kedelapan, para malaikat dan serai tugas menanyakan mayit, yaitu apabila mayit telah dimasukkan ke dalam kuburnya, maka akan datanglah dua malaikat yang bertanya kepadanya tentang Rabbnya, agamanya dan nabinya. Malaikat ini disebutkan dengan Munkar dan Nakir, dan ini ada riwayatnya, artinya nama ini disebutkan oleh Nabi SAW, Munkar dan Nakir. Orang-orang yang beriman ketika ditanya di kubur, maka mereka akan menjawab dan Allah akan meneguhkan hati mereka. Allah berfirman, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Allah meneguhkan iman orang-orang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Jadi orang yang beriman itu akan dikuatkan oleh malaikat untuk bisa menjawab pertanyaan. Makanya Nabi ketika selesai orang dari pemakaman, artinya baru dikubur, kemudian Nabi bersabda kepada para sahabatnya radhiyallahu majma'in, istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbita fa innahu al-ana yus'al. Jadi mayat ketika sudah dimasukkan ke liang kubur, kemudian diuruk tanah itu, begitu selesai Nabi katakan kepada sahabat, istaghfiru li akhikum, mohonkanlah ampun kepada Allah untuk saudara kamu. Wasalu lahu tathbit, ay wasalu lahu tathbit, mintalah kepada Allah agar dia diberikan ketetapan untuk bisa menjawab pertanyaan. Fa innahu al-ana yus'al, karena sekarang dia sedang ditanya oleh malaikat. Ya, pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir seperti yang sudah kita ketahui tentang man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka, dan itu enggak bisa diajarkan, enggak bisa ditalkin dari atas kubur, enggak bisa. Tapi dia akan bisa menjawab kalau dia betul-betul beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Kalau betul-betul dia beragama dengan agama Islam yang lurus, benar. Kemudian juga dia betul-betul ittiba kepada Rasulullah SAW, baru akan bisa menjawab pertanyaan itu. Dia akan bisa menjawab pertanyaan itu. Dan malaikat itu akan membantu mereka. Allah akan meneguhkan orang beriman dan perkataan yang kokoh dalam kehidupan dunia dan juga di akhirat. Ini berkaitan dengan iman kepada malaikat. Kemudian tentang jumlah malaikat, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, malaikat ini banyak. Di Baitul Ma'mur itu 70 ribu malaikat setiap hari dia sholat, kemudian keluar dari Baitul Ma'mur tidak kembali lagi. Begitu juga disebutkan dalam hadis Nabi SAW, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim. Kata Nabi SAW, ketika Nabi mendengar atitus sama min thiqal malaika wa kathratihim, ketika malaikat, ketika langit bersuara karena di situ ada malaikat dan juga banyaknya malaikat. Ini ara ma la taraun wa asma'u ma la tasma'un attatis sama'u wa huqqa laha an ta'ita ma fiha mawdi'u arba'i asabi illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillahi ta'ala wallahi law ta'lamuna ma'alamu la dhahiktum qalidan wa la bakaitum katira. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, aku mendengar apa yang kalian tidak dengar. Sesungguhnya malaikat bersuara dengan keras, bersuara, dan pantas dia bersuara dengan keras itu karena di atas langit itu, atas langit itu bersuara dengan keras, pantas langit itu bersuara dengan keras. Kenapa? Setiap empat jari, berarti empat jari, jadi kalau hitung satu jengkal empat jari ini, itu ada malaikat yang sujud meletakkan dahinya di langit itu sujud kepada Allah, dan ini gak kehitung seperti ini, banyak sekali malaikat. Dan langit tujuh langit, tujuh lapis, setiap langit itu ada malaikatnya, setiap langit ada penjaganya, dan setiap langit ada malaikat yang sujud, dan banyak yang sujud itu kepada Allah, setiap empat jari itu sujud mereka. Demi Allah, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, sungguh kalian ini banyak, sesungguhnya kalian sedikit tertawa dan banyak menangis. Sekarang kan orang banyak tertawa, masih dia banyak menangis, takut dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga melihat kekurangan ibadahnya dia kepada Allah, banyak dosanya, kurangnya dia ibadah kepada Allah, dan juga maha besarnya Allah, dan juga Allah itu sangat keras siksanya, yang dia harus hati-hati. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Hakim. Disesuaikan oleh Hakim, disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi, disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi dan dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an. Diriwayatkan juga dari sahabat yang lain. Jadi untuk perhatikan di sini, malaikat itu langit yang tujuh, setiap empat jari itu ada malaikat yang sujud, banyaknya luar biasa. Begitu juga disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya di kitab Sifatul Qiyamah wal Jannati wan Nar, di sahih Muslim. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, yu'ta bi jahannam yawma idzin laha 70 alf zimamin ma kulli zimamin 70 alf malak yajurunaha. Nanti di hari kiamat itu akan datangkan neraka jahanam. Neraka jahanam sudah diciptakan oleh Allah dan sudah ada sekarang ini, tapi nanti di hari kiamat dibawa oleh malaikat, dan malaikat yang membawa neraka jahanam itu 70,000 malaikat. Artinya, saya ulangi lagi, akan dibawa neraka jahanam pada hari kiamat itu la sab'una alfa zimam. Neraka itu punya tali kekang, 70,000 tali kekang. Ditarik 70,000 tali gitu. Setiap tali itu sab'una alfa malak. Tali setali neraka itu yang menarik 70,000 malaikat. Jadi neraka jahanam punya tali itu 70,000 ditarik oleh 70,000 malaikat. Berarti jumlahnya 4 miliar 900 juta. 4 miliar. Itu jumlahnya malaikat. Itu pada waktu itu aja, belum yang setiap hari malaikat. Dan hadis ini sahih dari Muslim. Disebutkan oleh Muslim dalam kitab Sifatul Qiyamah wal Jannati wan Nar. Tentang bagaimana, wallahu a'lam, kita wajib mengimani. Di neraka punya 70,000 tali, setiap talinya ditarik oleh 70,000 malaikat. Didatangkan nanti di hari kiamat. Bagaimana caranya? Wallahu alam. Dan kita wajib mengimani tentang seperti ini. Menunjukkan bahwa malaikat itu banyak sekali, tidak terhitung. Dan kita wajib mengimani. Kemudian yang perlu juga kita ingat, tadi saya sebutkan dalam surah Saba yang berkaitan dengan iman kepada malaikat, malaikat meskipun begitu besar, mereka pekerjaan mereka ibadah kepada Allah dan mereka takut kepada Allah. Dan malaikat ini tidak bisa memberikan apa-apa. Maka dibawakan di dalam Kitab Tauhid oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah tentang besarnya malaikat ini, dan mereka tunduk patuh kepada Allah. Seperti disebutkan surah Tahrim, la ya'suna Allah ma'amru mu'ib. Ya waladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduha nasul hijar alaiha malaikatun giladun syidad la ya'suna Allah ma'amarum wa yifalum ma'imurun. Mereka enggak pernah berbuat maksiat kepada Allah dan mereka melaksanakan apa yang aku perintahkan. Kalau demikian malaikat yang begitu besar tunduk dan taat, mestinya begitu kita demikian juga. Kita sebagai manusia wajib untuk tunduk dan taat kepada Allah, kemudian banyak berzikir, bertasbih kepada Allah, kemudian kita takut kepada Allah Taala. Dan malaikat tidak bisa memberikan manfaat apa-apa kecuali dengan izin Allah. Makanya kalau malaikat itu enggak bisa mereka menolong manusia atau menolong dirinya sendiri kecuali dengan izin Allah, apalagi yang lain selain manusia. Dalam Kitab Tauhid dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab agar manusia enggak bergantung kepada malaikat, tidak, bergantung hanya kepada Allah. Karena malaikat enggak bisa melakukan apa-apa kecuali dengan izin Allah. Kalau malaikat enggak bisa, apalagi manusia. Enggak bisa orang datang ke kubur-kubur minta pertolongan. Kepada yang hidup enggak bisa, apalagi kalau orang sudah mati. Ini sebagai pelajaran dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah dalam kitabnya Kitab Tauhid. Malaikat itu takut kepada Allah, enggak bisa berbuat apa-apa. Ya, sampai sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiq atas materi bahasan yang penuh manfaat dari pembahasan iman kepada malaikat di pagi hari ini. Ikhwat al-Islam, pendengar dan pemirsa, kita memasuki sesi interaktif. Untuk Anda yang akan bertanya, silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau dengan pesan singkat ke 0819896543, dan tentunya dengan pertanyaan yang sesuai dengan tema kita. Silakan di kesempatan yang pertama kami angkat Anda dari penelpon di 0218236543. Ya, silakan. Baik, masih terputus. Kami angkat selanjutnya pertanyaan yang datang dari pesan singkat dari beberapa penanya yang terkait. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, bagaimanakah hukumnya jika mengaitkan diantara sifat-sifat malaikat kepada manusia yang memiliki kebaikan atau hal-hal lain yang positif, semisal perkataan sebagian orang yang menyebutkan bahwa hatinya seperti hati malaikat kepada seseorang yang mudah di dalam berbuat kebaikan dan amal soleh. Apakah hal tersebut diperbolehkan? Mohon nasihat dan penjelasan dari Al-Ustaz. Jazakumullahu khairan. Penjelasan dari Al-Ustaz. Iya. Tentang masalah mengumpamakan manusia dengan malaikat, saya belum tahu tentang penjelasan para ulama tentang masalah itu. Tapi cukup kita mengatakan bahwa kalau dia orang baik, ya katakan orang baik, cukup sampai situ. Tapi mengatakan dia seperti malaikat dari mana, kita nggak tahu. Kalau malaikat seperti disebutkan dalam ayat yang tadi surah Tahrim, nggak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Manusia meskipun dia berbuat baik, tetap dia berbuat maksiat kepada Allah. Saya ulangi lagi, manusia meskipun dia berbuat baik atau sebaik apapun, tetap dia berbuat maksiat kepada Allah. Manusia ini nggak ada manusia yang bersih, nggak ada. Sebab Nabi bersabda, "Kullu bani Adam khata'." Wa khairul khata'in tawwabun. Setiap anak Adam itu pernah berbuat salah, berbuat dosa. Yang terbaik artinya yang bertaubat kepada Allah. Ketika diumpamakan dengan malaikat, malaikat dia tidak berbuat maksiat, sedangkan manusia berbuat maksiat. Dia kalau dikatakan orang baik, ya orang baik kan sudah. Tapi saya belum tahu penjelasan para ulama tentang masalah ini. Wallahu a'lam. Jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Silakan di kesempatan kedua kami coba sapa kembali 0218236543. Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa dari mana Bapak? Saya Samsul Harif dari Kota Palembang. Pak Samsul, silakan pertanyaannya. Ustaz mau bertanya mengenai malaikat, Ustaz. Iya. Terus apakah malaikat itu usianya itu tidak terbatas dan dia diwafatkan sampai hari kiamat, atau ada batas waktu usia malaikat itu, Ustaz? Iya. Mohon penjelasannya. Baik, Pak Samsul, barakallahu fiik. Terima kasih interaksi dan pertanyaannya. Nah, silakan Ustaz. Tentang masalah malaikat nggak disebutkan tentang masalah waktunya, kematiannya. Nah, sebagian ulama menyebutkan berkaitan nanti ketika ditiupkan ditiupkan sangkakala semua mati kecuali beberapa yang tidak. Sebab kembali kepada nas Al-Qur'an bahwa pasti malaikat juga akan mati nantinya. Yang tetap hanya Allah. Jadi kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu itu akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Tapi untuk dari sekarang sampai hari kiamat itu enggak ada penjelasan. Saya belum dapat di penjelasan tentang bagaimana kehidupan malaikat. Tapi tentang kematian, ya pasti ada kematian dengan dasar beberapa ayat Al-Qur'an, wallahu a'lam. Silakan yang lain. Jazakallahu khairan barakallahu fik, jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Untuk selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat berikutnya dari pendengar di Lampung yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ada hadis atau nas yang sahih yang menjelaskan tentang adanya malaikat yang menunggu di pintu masuk masjid di setiap hari Jumat dan mencatat kaum muslimin yang melaksanakan sholat Jumat? Apakah benar adanya malaikat yang bertugas demikian, Ustaz? Mohon nasihat dan penjelasannya. Jazakumullahu khairan. Iya. Tentang malaikat yang mencatat orang yang datang, dan ketika khatib naik untuk khutbah, malaikat menutup catatannya, itu sahih riwayatnya. Ada. Jadi malaikat yang menjaga, seperti malaikat yang hadir ketika orang menuntut ilmu, ada yang hadir dan mereka mengepakkan sayapnya. Begitu juga ketika Jumat. Dan masih banyak lagi yang disebutkan dalam hadis Nabi berkaitan dengan malaikat ini. Dan itu riwayatnya sahih, memang itu. Betul tentang adanya. Yang lain. Baik, terima kasih. Jazakumullahu khairan. Kemudian untuk selanjutnya dari pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada sebagian dari kaum muslimin yang berkata bahwa suatu kewajaran bagi malaikat itu tidak pernah berbuat kemaksiatan karena tidak memiliki hawa nafsu. Apakah benar demikian, Ustaz? Dan hal tersebut seolah menjadi dalil digunakan oleh manusia yang suka berbuat kemaksiatan karena manusia diberikan sifat hawa nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon penjelasan dari hal ini, barakallahu fik. Iya. Tentang masalah malaikat seperti yang disebutkan dalam ayat surat Tahrim ayat 6 bahwa mereka tidak berbuat maksiat kepada Allah. Kemudian soal manusia berbuat maksiat memang disebutkan dalam hadis yang sahih dan juga dalam ayat Al-Qur'an. Jadi soal manusia ini dia berbuat dosa, berbuat maksiat emang satu kewajaran karena itu sifat dari anak Adam. Tapi mereka wajib apa? Wajib apa? taubat. Kalau soal nafsu, Allah sebutkan inna nafsa la ammaratum bisu illa marahim rabbi. Sesungguhnya nafsu manusia itu menyuruh kepada kejelekan kecuali dirahmati Allah. Nabi juga bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, kullu bani adam khata' wa khairu khata'ini tawwabun. Setiap anak Adam ini pernah berbuat salah, berbuat dosa, dan yang terbaik yang bertaubat kepada Allah. Setiap anak Adam itu berbuat salah, berbuat dosa, tapi yang terbaik yang bertaubat kepada Allah. Makanya disebutkan tentang Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Nabi Adam melanggar, digoda oleh iblis, ya tentunya ada dorongan nafsu untuk memakan pohon yang dilarang. Semuanya di sorga boleh, hanya satu pohon sebagai ujian bagi Adam dan Hawa, tapi digoda oleh iblis sampai dimakan. Tapi kemudian Nabi Adam bertaubat kepada Allah dan Allah terima taubatnya. Dan ini juga pelajaran bahwa anak keturunannya pun demikian, didorong oleh hawa nafsu untuk berbuat dosa dan maksiat. Tapi orang yang beriman, dia wajib mengetahui bahwa dia wajib untuk bertaubat kepada Allah atas semua dosa dan kesalahan. Wajib dia bertaubat kepada Allah. Makanya dikatakan oleh Imam Qayyim bahwa perjalanan seorang hamba itu pertama dia wajib taubat kepada Allah, pertengahan dia wajib taubat, di akhir hayatnya wajib taubat kepada Allah. Dalam kitabnya Madarus Salikin. Jadi kita jangan membenarkan kesalahan kita. Oh, malaikat enggak punya syahwat, tidak punya syahwat. Kita sekarang berbicara tentang diri kita, enggak punya malaikat. Memang manusia punya hawa nafsu dan selalu menyuruh kepada kejelekan. Tapi kan ada bimbingan dari wahyu kita. Ada Quran, ada sunnah. Disuruh untuk melaksanakan perintah, menjauhkan larangan. Ketika kita melanggar, diwajibkan itu untuk bertaubat kepada Allah. Itu yang paling penting bagi kita. Bagaimana supaya kita istiqomah di atas kebenaran, istiqomah di atas taubat sampai kita wafat. Jangan kemudian membenarkan perbuatan dosa dan maksiat. Jangan. Perbuatan dosa dan maksiat itu satu kepastian. Manusia pasti berbuat dosa, pasti udah. Nggak ada yang maksum manusia. Yang maksum siapa? Para nabi dan rasul alaihi wasallam. Manusia enggak maksum, tapi dia wajib apa di situ? Wajib taubat kepada Allah, wajib kembali kepada Allah. Bukan kemudian kan kita anak Adam, ya kita pantaslah kita bebas berbuat maksiat. Enggak ada kebebasan berbuat maksiat. Yang wajib bagi dia kembali kepada Allah, taubat kepada Allah. Itu harus dicatat itu. Dia harus wajib kembali, wajib bertaubat kepada Allah dan istiqamah. Karena apa? Dia ingin masuk ke dalam sorga. Kalau ingin masuk ke dalam sorga, dia harus mensucikan dirinya, membersihkan hati dari semua dosa. Makanya timbul pertanyaan, meskipun belum ditanya, ada pertanyaan begini. Antara malaikat dengan manusia lebih utama mana? Kalau malaikat kan gak berbuat maksiat, gak ada nafsunya, manusia punya nafsu. Mana yang lebih mulia antara malaikat dengan manusia? Dijawab oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, bahwa dari segi al-bidayah, permulaan, malaikat lebih utama. Lebih utama malaikat. Diciptakan dari cahaya dan enggak pernah berbuat dosa, enggak pernah maksiat. Bi'tibari nihaya, malaikat pada akhirnya, manusia lebih mulia dari malaikat. Manusia mendapatkan cobaan, ujian, fitnah, tantangan dan segala macam. Tapi tetap dia masih bisa untuk masuk ke dalam surga. Itu luar biasa. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, bi'tibaril bidayah, malaikat kepada permulaan, malaikat lebih utama. Tapi bi'tibarin nihaya, akhir, manusia lebih utama. Percobaan yang berat luar biasa manusia ini, tapi masih bisa untuk masuk ke dalam surga. Kalau malaikat enggak ada itu. Nggak ada cobaan, ujian segala macam seperti manusia. Jelas sampai sini. Nah, silakan yang lain. Terima kasih, jazakumullahu khairan, jawaban dan nasihat halus Ustaz. Selanjutnya kita berikan kesempatan kembali dari penelpon. Sudah masuk, silakan. Halo. Iya, silakan. Bapak dengan siapa, dari mana? Dengan Adit dari Jakarta. Pak Adit, silakan pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mau tanya tapi afwan, agak sedikit di luar tema. Kita akidah kan alusnya ini kan berakidah bahwa kita menetapkan segala sifat Allah apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. kalau misalnya Ustaz ada hadis yang mengenai apa Allah turun ke apa bumi dalam sepertiga malam dan hadis lainnya kita menetapkan seperti yang Allah kabarkan, tapi ada hadis juga yang misalnya Allah apa kita berjalan Allah mendekat dengan berlari dan sebagainya, maksudnya itu penjelasannya gimana Ustaz, apakah itu ditakwilkan atau memang seperti apa penjelasan? Zahirnya seperti demikian yang begitu Pak ya. Betul, Adit, terima kasih. Jazakumullah. Wa iyyakum barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adit di Jakarta, silahkan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya. Artinya berkaitan dengan sifat-sifat Allah, Allah mendekat, Allah kemudian berlari dan segala macam. Kita dalam masalah ini seperti yang sudah kita bahas dalam syarah akidah al-sunnah wal jamaah, kita wajib menetapkan semuanya. Amiruha kama ja'at bila kaif. Kata para ulama salaf, amiruha kama ja'at bila kaif. Ada di buku ini syarah akidah. Tetapkan sifat-sifat itu sebagaimana adanya tanpa menanyakan tentang bagaimana. Artinya kita wajib menetapkan apa yang disebutkan dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW tentang sifat-sifat Allah, kita wajib menetapkan. Tidak boleh kita mengingkari, tidak boleh kita mentakwil, tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya, tidak boleh menanyakan tentang bagaimana sifat Allah, tidak boleh. Kewajiban kita menetapkan amiruha kama ja'at bila kaif. Sudah, seperti itu aja. Soal bagaimana, enggak boleh kita tanyakan bagaimana. Jadi ini tentang sifat Allah, semua seperti itu. Dan ini sudah kita bahas. Meskipun saya membawakan tidak semua sifat, beberapa sifat aja. Yang terakhir kita bahas tentang Allah nuzul, turun ke langit dunia. Kita wajib menetapkan dengan kemuliaan Allah Ta'ala, tanpa menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Begitu juga tentang yang tadi, tentang sifat-sifat itu. Itu sudah dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, dan juga dibahas oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Al-Qawaidul Muthla, dan juga syarahnya Qawaidul Muthla tentang nama dan sifat-sifat Allah. Ya, mungkin satu lagi terakhir pertanyaan. Baik, terima kasih. Jazakallah khairan jawaban dan nasihat al-Ustaz. Untuk selanjutnya dari pertanyaan pesan singkat kembali dari Bapak Fahmi di Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendapatkan sebuah rekaman pengajian yang di dalamnya ada ungkapan dari pemimpin tokoh organisasi tertentu yang memungkiri tugas malaikat yang bertugas untuk menanyakan di kubur, yang pertanyaannya bagi mereka yang sebagai anggota dari organisasi masyarakat tertentu, maka sebut saja bahwa jawablah bahwa orang tersebut atau mereka adalah orang-orang pengikut dari organisasi tertentu tersebut dan pengikut dari ulama-ulama tertentu, maka akan bebas dari pertanyaan di alam kubur. Yang jadi pertanyaannya, hal ini kemudian diikuti oleh sebagian besar pengikutnya ya Ustaz. Pertanyaannya, bagaimanakah hukum dari perkataan tersebut, apakah sudah masuk ke dalam kekafiran? Mohon nasihat dan penjelasannya. Jazakumullahu khairan. Berkaitan dengan masalah iman dengan malaikat, kita wajib mengimani. Kemudian tentang adanya malaikat munkar dan nakir yang menanyakan di kubur, juga ada nasnya. Kita wajib mengimani itu. Dan setiap orang yang masuk ke liang kubur pasti ditanyakan oleh malaikat, pasti. Ketika ada orang menyatakan bahwa orang itu enggak ditanyakan di kuburnya, dari mana dia tahu? Ini kan alam yang gaib. Kewajiban kita mengimani semua yang gaib. Alladzina yu'minuna bil-ghaib. Itu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Kita wajib mengimani. Pernyataan itu ya pernyataan yang sesat dan kufur. Tapi kita enggak boleh kemudian menghukumi dia kafir, tidak. karena harus ada hujjah yang datang kepada dia. Karena kadang-kadang orang berbicara seperti itu dan dia diikuti oleh pengikutnya karena kebodohan, karena kejahilan. Yang penting antum perhatikan siapa aja tokoh ulama atau siapa aja, tetap pada asalnya manusia itu bodoh. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika menghadapi tokoh-tokoh dari ahlul bidah, Syekhul Islam mengatakan kalau seandainya ucapan kalian itu aku yang ucapkan, aku sudah kafir. Cuma karena kalian yang mengucapkan, kalian bodoh. Lebih bagus mengatakan bodoh daripada kafir. Kalau kafir keluar Islam, berat hukumannya. Tapi kalau bodoh, enggak ada masalah. Yang pada asalnya manusia, zuluman, jahula, zalim dan bodoh, kata Allah dalam Al-Quran. Tapi jangan kita kemudian langsung menghukumi, wah karena dia ucapkan begitu, dia kafir, enggak boleh. Jadi kalimat-kalimat seperti ini, kita wajib hati-hati. Dan mengkafirkan orang, tapi pernyataan dia jelas sesat. Gak ada manusia di muka bumi yang gak ditanya di alam kuburnya, karena Nas menyebutkan demikian dalil untuk semua manusia, hatta para sahabat yang mulia tetap ditanyakan. Maka Nabi ketika menguburkan seorang sahabat, Nabi bersabda kepada para sahabat radhiyallahu majma'in, dan hadisnya sahih, kata Nabi, istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbita fa innahu al-ana yus'al. Kata Nabi SAW, hendaklah kalian mohonkan ampun kepada Allah untuk saudara kalian, dan mohon kepada Allah agar dia ditetapkan agar dia ditetapkan oleh Allah Taala untuk bisa menjawab pertanyaan. Fa innahu al-ana yus'al, karena dia sedang ditanya sekarang ini. Makanya para mufassirin ketika menyebutkan ayat dalam surah Ibrahim, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabit, berkaitan dengan pertanyaan di kubur para mufassirin. Makanya ini perkataan orang itu atau tokoh itu sangat bertentangan dengan Quran dan sunnah Nabi yang sahih, gitu. Tapi kita biarkan aja, karena secara umum manusia bodoh. Kita enggak usah pikirkan tentang itu. Kewajiban kita sekarang bagaimana kita mendakwakan diri kita, keluarga kita, agar mereka mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah. Yang penting untuk kita. Yang kita urus orang lain, tapi kita. Ini penting, saya sering ulang-ulang seperti ini. Kadang-kadang kita melihat ada tokoh ngomong begini, kita kasih keterangan, komentar. Ada tokoh ngomong gini, gak akan ada habisnya, capek. Gitu. Karena setiap hari orang melecehkan agama ini, setiap hari. Setiap hari orang menghinakan Al-Quran dan sunnah, setiap hari. Capek kita. Makanya yang bagus bagi kita wajib belajar. Sibukkan kita dengan ilmu. Dengan kita baca kitab-kitab para ulama, kita akan tahu tentang agama ini. Kita ulama salaf. Kita ngaji untuk ilmu, kita akan tahu. Soal yang menjawab tokoh-tokoh itu yang menyimpang, ya serahkan kepada ulama, bukan kita. Jangan kita menjawab. Biarkan ya diserahkan kepada ulama. Sudah bisa bertentangan, pernyataannya bertentangan dengan Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Tapi kita menjawab, nanti timbul lagi besok lagi. Dia mencela lagi, menghina lagi. Besok gitu lagi, habis waktu kita. Kewajiban kita belajar memahami Al-Quran dan Sunnah ala Rahmi Salat. Kemudian yang terakhir ada satu lagi, berkaitan dengan malaikat. Karena timbul juga pertanyaan, bagaimana kalau kita memberikan nama kepada anak kita dengan nama malaikat, boleh atau tidak? Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim di dalam kitabnya Tuhfatul Mawjud fi Ahkamil Mawlud, kata beliau, kata Ibn Qayyim rahimahullah, min al-asma'il makruhati asma'ul malaika, di antara nama-nama yang dimakruhkan kalau kita memberikan anak dengan nama yang dimakruhkan itu nama malaikat, seperti ke Jibril wa Mikail wa Israfil. Memberikan nama dengan malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan yang lainnya. Kemudian Imam Malik pernah ditanya tentang masalah ini, boleh enggak seorang menamakan anak itu dengan nama Jibril? Maka Imam Malik tidak menyukai, wa lam yu'jibhu. Begitu juga dijelaskan oleh Imam Al-Baghawi di dalam kitabnya Syarh Sunnah, wa yukrahu at-tasammi bi asma'il malaika, yang dimakruhkan memberikan nama anak-anak kita dengan nama malaikat seperti Jibril, Mikail. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu tidak menyukai yang demikian. Kemudian juga kata Imam Al-Baqawi, dan kita belum pernah mendapatkan seorang sahabat pun dan juga tabi'in yang menamakan anaknya dengan nama malaikat. Kemudian diberikan juga keterangan kenapa mereka tidak menyukai dengan nama malaikat, karena dikhawatirkan anak itu akan dilaknat oleh orang tuanya atau orang lain, atau dicaci maki. Berarti dia mencaci maki melaknat malaikat, namanya malaikat, umumnya anaknya namanya Jibril, tapi kemudian dia marah dengan melaknat anaknya yang namanya Jibril ini. Berarti dia melaknat malaikat. Itu yang dikhawatirkan oleh para ulama. Itu hukumnya makruh seperti disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Akan tapi secara hukum boleh atau tidak orang memberikan nama anak dengan malaikat, secara hukum boleh, cuma dimakruhkan gitu. Karena kita enggak boleh mengharamkan apa yang Allah dan Rasulullah tidak haramkan gitu. Makanya Imam Nawawi menyebutkan dalam kitabnya Al-Majmu', madhabuna wa madhabul jumhur jawaz tasmiyah bi asma'il anbiya wal malaika. Mazhab kami, mazhabnya jumhur, boleh memberikan nama dengan nama-nama nabi dan juga dengan nama-nama malaikat, wallahu alam. Ya, sampai sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat yang kita kaji. Wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.